بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة جماعة صلاة الصبح رحمني الله إياكم، semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Sejenak kita mengisi keluangan waktu dengan melanjutkan telaah dari kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Di beberapa pertemuan telah kita baca tentang sikap musyrikin Quraisy dikala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyuarakan secara lantang dengan penuh keberanian perihal tauhid, mengajak secara keseluruhan keluarganya dan umat manusia untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu pula muncul beragam sikap menghadapi seruan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang barang tentu golongan yang menentang jauh lebih dominan dari yang menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Lahab yang merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sosok yang sangat keras, keji, dan sangat jahat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah. Di awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan perihal penghambaan hanya kepada Allah, maka di saat itu pula dia mengucapkan kalimat pelecehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana telah kita sampaikan dan kita uraikan di pertemuan sebelum ini, yang dahulunya Abu Lahab teramat mengagumi keponakannya, bahkan di saat orang-orang ingin menikahkan putranya dengan putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Maka Abu Lahab mendahului mereka dengan menikahkan kedua putranya dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagi mereka adalah keistimewaan, sosok yang mereka kagumi dari semenjak usia dini hingga 40 tahun, dan mereka tidak mendapatkan celah untuk mencela pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekecil apapun dari kedustaan tidak pernah orang-orang Quraisy mendapatkan yang sekiranya mereka pernah mendapatkan sekali dari kedustaan, niscaya mereka akan dengan sekandar serta merta dan kiranya mungkin tidak beriman, tidak ada yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi demikianlah penjagaan Allah. Seperti telah kita sampaikan, dijaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak usia dini. Dibersihkan hatinya. Yang sehingga masyarakat Mekah kala itu saya dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekiranya aku kabarkan bahwa ada sekelompok pasukan yang akan menyerbu dari balik gunung, yang akan menyerbu kalian di pagi hari, akuntum musaddiqi, akankah kalian percaya padaku? Jawaban mereka satu, bahwa kami tidak pernah mendapatkan sekalipun kedustaan darimu. Artinya mereka sedemikian percaya. Bahkan berapa banyak peristiwa dan momen yang sangat penting dan genting mereka mengembalikan di saat kondisi seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saat renovasi Ka'bah dan peletakan Hajar Aswad pada posisinya, hampir bertikai, hampir perang. Kepada siapa mereka kembali? Kepada Al-Amin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang mereka lakukan. Sedemikian tinggi kepercayaan mereka. Tapi di saat itu pula mereka mengingkari. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yang ke-18, ta'assubu Quraisyin ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sikap fanatiknya orang-orang Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berubah. Awalnya mereka sedemikian fanatik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita baca, yang kemudian berubah dari sebagian mereka sebagaimana akan kita baca. Dan tentunya khususnya dari aqribaun nabi, dari keluarga nabi, terbagi tiga golongan. Sebagian beriman, sebagian beriman, sebagian kufur dan menentang, sebagian tetap pada keyakinan jahiliyah, tetapi membela Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh yang beriman yang paling gampang adalah paman Nabi Hamzah radallahu ta'ala anhu, yang kufur dan menentang sebagaimana tadi kita sebutkan, manusia jahat Abu Lahab, yang tetap pada ajaran agama nenek moyangnya, tetapi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pamannya Abu Talib, yang mati dalam keadaan memegangi ajaran jahiliyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, tabaddala hubbu Quraishin lin-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bughdan wa qurbuhum lahu bu'dan wa sidquhu كذبا وعمله هزوا. Beliau berkata, tabaddala, telah berubah, telah berganti. Tabaddala berakar kata dari badala, berubah. Tabaddala berubah secara spontan. Hubbu Quraisyin, kecintaan bangsa Quraisy, kecintaan bangsa Quraisy, linnabiyyi, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bughdhan, menjadi kebencian, amarah, bughdh, benci dan marah. Wa qurbuhum lahu, dan kedekatan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'dan, berubah menjadi jauh atau menjauh. Wa sidquhu, sikap pembenaran yang senantiasa mereka berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan segala sesuatu, berubah menjadi kadziban, menganggap dusta. Wa amaluhu, dan menganggap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai huzwan, suatu yang sangat-sangat remeh dan receh bagi mereka, sehingga berhak untuk diolok-olok. Ini mereka. Coba perhatikan, subhanallah, ujian yang berat yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyarakat yang secara totalitas mereka teramat sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubah dalam waktu yang sekejap, berubah dalam waktu yang sekejap menjadi kebencian dan permusuhan. Ini jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak Allah kuatkan, tidak Allah tegarkan, bukan manusia yang berjiwa besar, berat. mungkin dalam bahasa kita akan goncang. Harapan Nabi demikian besar untuk mereka beriman, untuk mereka percaya sebagaimana dahulu mereka percaya. Tapi ini subhanallah demikian telak dirasakan oleh Nabi. Ini musibah yang berat, ujian yang sangat berat. Perubahan yang sangat-sangat signifikan. Dari sangat mencintai, sangat loyalis, sangat mengakui pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sekejap berubah. Ini ujian yang berat. Ujian ketika menimpa fisik itu kadang-kadang lebih ringan dari ujian yang mengguncang hati kita. Dan ini mengingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Wa yubtala ar-rajul 'ala hasbi dinihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling berat cobaannya, asyaddun nas, yang paling berat cobaannya, ujiannya adalah para nabi, al-anbiya. Kemudian al-amthal fal-amthal, semakin seorang berupaya untuk mengikuti nabi, paling berat cobaannya para nabi. Berikutnya adalah orang-orang yang ingin ittiba kepada nabi. Semakin kuat upaya untuk mengikuti nabi, akan ada cobaan yang semakin berat. Kemudian apa kata nabi? Yubtala ar-rajulu 'ala hasbi dinihi. Seseorang itu akan Allah uji sesuai dengan agamanya. Sesuai dengan kuat dan lemahnya agama. Subhanallah. Yang Allah tentunya dengan ujian ini Allah akan mengangkat. Allah akan mengangkat derajat mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Quraisy itu menghadapi semua ujian. Dalam bahasa kita verbal dan non-verbal, baik secara fisik, secara psikis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalaminya. Ini berat sebagaimana yang akan kita baca. Tidak hanya Nabi disakiti, tapi pula para sahabat yang iman, yang beriman kepada Nabi, disakiti di hadapan Nabi, dipertontonkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiksa di hadapan Nabi. Ini berat. Bahkan sampai ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada orang yang disiksa, bahkan sampai dibunuh, sabran, sabarlah. Kepada keluarga Yasir, sabran ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Saat Yasir dan istrinya dan anaknya tidak hanya disiksa, bahkan kedua orang tuanya dibunuh di hadapannya dengan cara yang sangat bengis. Semuanya mereka lakukan. Ini berat. Belum lagi gangguan fisik yang mereka lakukan. yang dahulu mereka sebagai disebutkan hub berubah menjadi bughd. Ini berat menghadapi orang yang dulu sedemikian cinta berubah menjadi kebencian, yang dulu qurbuhum lahu bu'adan, yang dulu merasa mereka ingin selalu dekat kepada orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian berubah untuk menjauh dan tidak pernah merasa untuk dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasidquhu kadziban, demikian percaya semua urusan diberikan kepada Nabi, berubah dengan pendustaan. Wa amaluhu huzwan, subhanallah, yang dahulunya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka menunggu melihat sosok manusia yang bagi mereka sangat aneh di semua perbuatannya, perkataannya mengagumkan, perbuatannya menakjubkan, sikapnya sangat membanggakan bagi kabilah, bagi Quraisy, punya sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian mereka caci, mereka anggap sebagai perbuatannya sesuatu yang berhak untuk diperolok-olok. Ini berat. Dan cacian mereka Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dikatakan sahir, dikatakan sebagai seorang paranormal atau seorang dukun, dikatakan pendusta, dan beragam celaan yang mereka sematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asani, yang kedua, hal ini terjadi wadzalika mundhu da'ahum ila ibadatillah wa'aba alihatahum wa nasaba kulla man abadaha ila dhalal. Hal ini terjadi wadzalika, dan itu artinya permasalahan ini terjadi mundu, semenjak da'a menyeru, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru hum, mereka orang-orang Quraisy, ila ibadatillah, kepada peribadatan hanya kepada Allah semata. Dari saat itu berubah. Wa'aba alihatahum, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahkan sesembahan-sesembahan mereka, praktik peribadatan mereka adalah salah, dan sesembahan selain Allah adalah batil. Wanasaba kulla man abadaha, dan Nabi menisbatkan, menggolongkan kulla, semua, man, siapapun, abadaha, yang beribadah kepada mereka, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, ila dhalal, kepada kesesatan. Dari sini mereka tidak menerima. Dari sini mereka tidak mau menerima. Sudah sekian lama dalam kurun waktu praktik peribadatan yang seperti itu, tiba-tiba diingkari oleh Nabi bahwa ini adalah kesyirikan. Cara ibadah kalian batin, dan kalian sebagai orang-orang yang mempersekutukan Allah terancam dengan keabadian di dalam api neraka. Tidak terima, tidak mau menerima. Maka sebagaimana yang tadi dibaca oleh imam kita, jawaban mereka, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Surat apa tadi yang dibaca? Surat Zuhruf. Mereka menjawab, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami ini telah mendapatkan nenek moyang kami, ayah-ayah kami itu berada di atas suatu agama, dan barang pas, dan tentunya dari apa yang telah mereka tinggalkan kita akan mengikuti mereka, muqtadun, berkudwa kepada mereka. Ini jawaban mereka. Dalam ayat yang lainnya umumnya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi abana aw law kana abahum la ya'lamuna shay'a wa la yahtadun. Saat dikatakan kepada mereka, kemarilah untuk beriman kepada apa yang Allah turunkan, beriman kepada Rasulnya, maka mereka menyatakan, hasbuna, cukup bagi kami apa yang telah kami dapatkan dari ayah-ayah kami, nenek moyang kami, walaupun ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka tidaklah berilmu sedikit pun, dan tidaklah pula mereka di atas petunjuk. Seperti ini mereka tidak mau menerima. Dikatakan mereka batil dan salah. Orang itu senang dengan akhlak yang baik, sikap yang baik, dan memang ini yang harus kita lakukan. Perkataan yang baik, tapi ada kalanya ketika kita katakan sesuatu yang jauh lebih baik, perihal hak Allah, akan bisa berontak saat itu pula, karena keyakinan. Tidak akan bisa menerima bahwasanya bentuk sesajen itu merupakan bentuk kesyirikan. Tidak akan bisa menerima bahwasanya pengorbanan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Tidak akan bisa. Sulit bagi mereka. Dari apa yang telah mereka mewarisi dikatakan ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimana mungkin ayah nenek moyang kita salah? Mereka juga orang yang beragama. Sebagai ayat yang tadi kita baca. Ala ummah. Ayat ala din, di atas agama. Apalagi orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka meyakini bahwa mereka mewarisi agama Nabi Ibrahim. Mewarisi agama Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bukanlah mewarisi agama Ibrahim? Maka notabene-nya ajaran-ajaran yang murni kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran sinkretisme, ajaran ateisme, dan beragam ajaran-ajaran yang batil. Dan subhanallah, itulah godaan syaitan yang sangat-sangat berat. Ketika keyakinan, ketika yang berkaitan dengan i'tiqad, maka iblis, maka syaitan itu tidak akan pernah menerima untuk diganggu. Mereka akan bertahan. Ini yang mereka akan perjuangkan. Menjadikan orang itu kufur, jika orang itu terjerumus dalam kesyirikan, itu poin pertama. Sebenarnya diuraikan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, TO, target utama perusakan Bani Adam itu dijatuhkan dalam kesyirikan, ini yang paling pertama. Kok tiba-tiba setelah sekian lama mereka dalam kesyirikan, budaya kesyirikan, ada yang mengusik, tidak akan terima. Iblis dan bala tentaranya. Apalagi ketika seorang itu sudah memiliki kecintaan kepada taqalid, kepada adat, maka subhanallah muncul ghulu, muncul sikap pengkultusan melampaui batas kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang cara yang paling gampang dilakukan oleh iblis dan menyesatkan. Dimunculkan sikap al-ghuluwu fis-salihin, dimunculkan sikap pengkultusan kepada orang-orang saleh yang telah mati. Ini diantaranya. Selain beragam praktik syirikan sebenarnya dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Orang tidak akan marah. Ada kalanya diajak kebaikan, enggak akan marah. Orang diajak biasanya tentunya dari sesuatu yang sifatnya kebaikan, yang dominan tidak akan marah. Diajak sholat umpamanya, senakal apapun ada kalanya orang enggak marah. Tapi ketika dikatakan tinggalkan perbuatan seperti ini, ini merupakan bentuk kesyirikan, tinggalkan sesajen, ini yang berat bagi mereka. Berat bagi mereka. Wallahul musta'an. Makanya ingat, dakwah yang paling rahmat, dakwah yang rahmatan lil alamin, itu adalah dakwatut tauhid. Dakwah apa? Dakwatut tauhid. Karena ini yang akan menyelamatkan dari keabadian di api neraka. Yang Allah masih membuka pintu ampunan dari dosa-dosa yang lainnya. Tapi kesyirikan dan mati tentunya, mati dalam kesyirikan, tidak ada pintu ampunan bagi orang yang mati di atas kesyirikan. Maka dakwah yang paling arham, yang paling menyayangi adalah dakwah tauhid. Kita ingin mengajak mereka agar mereka kelak diselamatkan, terselamatkan daripada api neraka, terselamatkan daripada keabadian di api neraka. Ini yang tauhid. Maka syiar dakwah Ahlussunnah adalah tauhid. Paling utama syiar, dan memang akan paling berat cobaannya, paling berat cobaannya, akan dianggap sebagaimana dicapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemecah belah umat, pendusta, rusak masyarakat, dan beragam sebagaimana yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikala mereka mendatangi Raja Heraklius. Mereka mencap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya adalah dakwah yang telah memecah belah umat. Mereka katakan telah memecah belah umat. Allahu musta'an. Tapi dikala Nabi bersikap baik, Karena memang tipikal manusia itu suka ketika melihat orang yang baik akhlaknya. Itu wajar. Tapi akan teranggap tidak wajar, bahkan mengusik, ketika pembicaraan itu berkaitan dengan tauhid. Ketika pembicaraan berkaitan dengan tauhid. الثالث ولقد ساروا إلى عمه ولقد ساروا إلى عمه وطلبوا منه أن يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن سب آلهتهم وتضليل آبائهم ولقد dan sungguh saru mereka telah berjalan ila ammihi kepada pamannya وطلبوا dan mereka meminta minhu darinya dari paman Nabi yaitu kepada Abu Talib ayam na'a untuk mencegah ar-rasula rasul sallallahu alaihi wasallam an mencegah dari sabbi alihatihim untuk supaya tidak mencela menyalahkan sesembahan-sesembahan mereka wa tadlili abaihim apalagi menyatakan salah dan sesat kepada nenek moyang mereka. Subhanallah. Ingat, orang-orang Quraisy itu yakin bahwa apa yang mereka sembah atau siapa yang mereka sembah adalah sama, yaitu Allah. Karena mereka meyakini bahwa segala sesuatu bagi mereka ujungnya kembali kepada Allah. Siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan. Tidak ada orang Quraisy kecuali mereka menjawab Allah. Kecuali mereka akan menjawab apa? Allah. Maka dikala mereka atau dikala Nabi menyalahkan mereka, menyesatkan sesembahan-sesembahan selain Allah, tidak akan mungkin mereka mencela Allah. Dari sisi langsung mereka mencela Allah. Karena mereka meyakini bahwa mereka beribadah kepada Allah. Mereka mencintai Allah. Bahkan mereka mengakui mereka cinta kepada Allah. Sehingga Allah balas dengan menyatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ bahwa orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Musyrikin Quraisy menyatakan cinta kepada Allah. Maka bagi mereka aneh kok dikatakan sebagai kesalahan mengkultuskan orang-orang saleh yang telah mati, mereka anggap sebagai bentuk sekedar cinta mereka, menyeru kepada mereka yang telah mati bagi mereka agar mendekatkan kepada Allah, liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka bisa mendekatkan kita kepada Allah lebih dekat lagi. Barang tentu yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah Allah tapi sesembahan berhala-berhala mereka. Apalagi ayat turun berkaitan tentang vonis Allah Subhanahu wa taala kepada nenek moyang mereka. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca. Mereka tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa yang terjadi. Mengingat bahwasanya siapa yang merusak agama Nabi Ibrahim, Amr bin Luhai, sosok perusak agama Nabi Ibrahim yang memasukkan ajaran kesyirikan di tengah-tengah musyrikin Quraisy. Tapi demikian kecintaan kepada adat, kepada warisan nenek moyang mengalahkan segala-galanya. dan bahkan saking jahilnya mereka, sebagaimana Abu Lahab menganggap bahwa nanti kami akan bisa menggantikan, seandainya difonis neraka, kami akan bisa menggantikan dengan harta-harta dan anak-anak kami. Maka Allah turunkan surat Al-Lahab. Karena bagi mereka menganggap akan mungkin Allah mengazab mereka dengan apa yang mereka lakukan. Karena mereka hakikatnya ingin mendekat kepada Allah, liyukarribuna ilallahi zulfa. Mereka juga haji, mereka juga umrah. Prosesi ritual umrah dan haji itu suatu yang sudah semenjak dahulu dilakukan oleh para nabi. Dan orang Quraisy pun melakukannya. Dan bahkan tidak pernah berubah apa yang telah menjadi ketentuan dalam kepengurusan Ka'bah hingga masa kita. Siapa pemegang kunci Ka'bah sampai sekarang tidak berubah. Bani Syaibah mendapatkan bagian seperti ini umumnya. Pemegang kunci tidak berubah. Tidak berubah. Tapi tentunya tauhid yang murni, peribadatan kepada Allah yang bersih dari barang noda kesyirikan, inilah yang seharusnya mereka lakukan dan mereka jaga. Tetapi hawa nafsu dan terikuti dengan keyakinan bahwa nenek moyang mereka di atas kebenaran membawa mereka untuk tidak mau berubah. Dan ini yang menjadikan Abu Thalib juga tetap bertahan. Coba bayangkan berapa lama Abu Thalib membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikala sakit, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian semangat untuk supaya pamannya ini mengucapkan la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah, pamanku ucapkan la ilaha illallah. Di setiap kali Nabi mengucapkan seperti ini menjelang ajalnya, maka paman-pamannya dan dedengut Quraisy juga mengingatkan, mentalkin pula dengan yang lainnya, atarhabu an millati abaina, ingat wahai Abu Thalib, apakah kamu akan benci dengan warisan nenek moyang kita? Bayangkan dua talqin, tauhid dan kesyirikan. Talqin la ilaha illallah dari nabi, talqin kesyirikan untuk tetap mati dan komitmen dengan warisan nenek moyang. Talqin kedua dari paman nabi, berat yang dihadapi oleh nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ujian besar bagi perasaan nabi ditinggal wafat oleh sosok yang membelanya dan wafat dalam keadaan tetap musyrik. Ini berat bagi nabi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis memintakan keringanan syafaat untuk pamannya, dan pada akhirnya pamannya mendapatkan azab yang abadi tentunya selama-lamanya dengan memakai terompah, yang di saat dia memakai terompah itu maka mendidih otaknya. Tidak terbayangkan bagaimana mendidih otaknya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya kesyirikan. Maka dakwah yang arham lil alamin, dan bukti agama kita rahmatan lil alamin, adalah dakwah tauhid. Maka antum bersemangat. Kita bersemangat melakukan